Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dari Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kembali kepada hadith La Adwa Wa La Tiarah. Beliau menjelaskan qala Abu Sa'adat al-adwa ismun minal i'da. Adwa isim dari i'da. A'da yu'di, menularkan. Karro'wa sama seperti ar-ro'wa, al-adwa. Yuqalu a'dahu da yu'dihi i'da'an, secara bahasa. Faisal, dimatikan bisanya. Idza asabahu mithlu ma yu bi sahibid da. Dikatakan demikian jika orang terkena penyakit yang sama seperti yang diderita penderita pertama. Wa fi riwayatin li Muslim anna Abu Hurairah kana yuhadditsu bi haditsi la adwa. Di riwayat Muslim Abu Hurairah membawakan hadis ini, la adwa, tidak ada penyakit menular. Wa yuhadditsu 'anil nabi annahu qala la yuridu mumridun 'ala musih. Juga beliau bawakan hadis Rasulullah, la yurid mumrid 'ala musih. Orang yang sakit tidak akan menularkan penyakitnya kepada yang sehat. Tsumma inna Abu Hurairah iktasara ala hadith la yuridu mumrid 'ala musih. Kemudian belakangan Abu Hurairah hanya menyampaikan hadith ini, la yuridu mumrid 'ala musih. Wa amsaka an hadith la adwa. Adapun hadith la adwa wa la tiarah ditahan oleh Abu Hurairah, tidak beliau sampaikan. Faraja'uhu, maka mereka, yakni para tabi'in, tanya kepada Abu Hurairah, kenapa demikian? Wa qalu sami'na ka tuhadditsu fa aba an ya'tarifa bihi. Kami pernah mendengar kau sampaikan hadis ini, la adwa wa la tiara. Tapi beliau menolak untuk mengakui. Untuk mengakui bahwa memang beliau pernah menyampaikan hadis la adwa. Tapi yang beliau akui memang hadis la yuridu mumrid ala musih. Qala Abu Salamah ar-rawi an Abi Hurairah. Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, fala adri anasiya Abu Hurairah am nasakha ahadul qawlainil akhar. Aku enggak tahu aku sendiri apakah memang ini karena faktor kelupaan dari Abu Hurairah, atau memang ini menasakh la yurid mumrid ala musih, menghapus hadis pertama yang pernah beliau sebutkan, la adwa. Wa qad rawa haditha la adwa jama'atun minas sahabah. Namun perlu kita tahu hadith la adwa diriwayatkan oleh banyak sahabat. Anas ibn Malik, Jabir bin Abdullah, As-Sa'ib ibn Yazid, ibn Umar, wa ghairuhum, banyak. Wa fi ba'di riwayati hadzal hadith, juga di beberapa riwayat hadith telah kita sampaikan pada pertemuan lalu, ada tambahan, wa firra minal majdhum kama tafirru minal asad. Larilah, menghindarlah dari yang kena penyakit judam, lepra, seperti kamu lari menjauh dari singa. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi dhalik. Ada beberapa pendapat ulama tentang ini. Wa ahsanu ma qila fihi, dan yang terbaik penjelasan Baihaqi, qaulul Baihaqi wa tabi'ahu, diikuti beliau oleh Ibnu Salah wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Rajab wa Ibnu Muflih wa ghairuhum. Pendapat Baihaqi, Ibnu Salah, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, Ibnul Muflih, yaitu anna qawlahu la adwa ala alwajhi alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Yang Rasul nafikan la adwa, tidak ada penyakit menular, dalam artian kalau seperti yang diyakini dianggap oleh ahlul jahiliyah. Min idhafatil fi'il ila ghairillah, di mana perbuatan itu dinisbatkan, disandarkan kepada selain Allah. Jadi bukan Allah yang berkehendak menentukan penyakit ini pindah ke fulan, loncat menular ke fulan, tapi mereka sandarkan itu ke penyakit itu sendiri. Ahlul jahiliyah meyakini penyakit itu punya kekuatan sendiri, punya pengaruh sendiri, sehingga berpindah dari satu ke yang lainnya. Wa anna hadhil umur tu'di bi tab'iha. Memang ahlul jahiliyah meyakini penyakit-penyakit ini yang menular, tabiatnya memang menular, punya watak penyakit ini, penyakit itu yang disebutkan menular, punya sifat, punya watak nular, loncat pindah ke orang yang semula sehat. Tidak ada hubungannya dengan Allah sama sekali menurut mereka. Wa illa faqad yaj'alullahu bimasyiatihi mukhalatata sahih man bihi syai' minal amrad sababan li hudutsi dzalik. Namun Allah bisa jadikan, tentunya dengan kehendaknya, berkumpulnya, berdekatannya orang yang sehat dengan yang sakit bisa menjadi sebab dia pula tertular, terkena penyakit itu. Allah yang tentukan, Allah yang berkuasa, bukan penyakit itu. Walihada qala firra minal majdum kama tafir minal asad. Oleh karenanya Rasulullah katakan, larilah dari yang judam seperti kamu lari dari singa. Wa qala la yuridu mumrid ala musih. Juga yang Rasul katakan, yang sakit itu tidak akan menularkan kepada yang sehat. Waqala fi ta'un juga terkait wabah. Di suatu negeri Rasul katakan man sami'a bihi fi ardin fala yakdum 'alaih. Kalau kalian dengar itu ada di suatu negeri, maka jangan kalian datangi negeri itu. Khawatir itu menjadi sebab dengan kehendak Allah kalian juga terkena wabah tersebut. Wa kullu dzalika bi taqdirillahi ta'ala. Dan semua itu tetap dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Ahmad wa Tirmidhi an Ibni Mas'ud marfu'an. Juga di Musnad Ahmad, Tirmidhi dari Ibni Mas'ud marfu'. La yu'di syai'un syai'a. Tidak ada sesuatu itu menularkan kepada sesuatu yang lain. Qalaha thalathan, tiga kali Rasulullah katakan tidak ada sesuatu itu menularkan kepada sesuatu yang lain. Faqala a'rabi, maka seorang badui bertanya, ya Rasulullah, an-nuqba minal jarab takunu bimashfaril ba'ir au bidhanbihi bidhanabihi fil ibilil azimah fatajrubu kulluha. Ya Rasulullah, terkadang penyakit pada onta di ekornya atau pangkal ekornya, dia satu asalnya sakit, kemudian seluruh kandang onta yang lain semua kena penyakit itu, ini ketularan. Qala Rasulullah, maka Rasulullah katakan, faman ajrabal awwal, lalu siapa yang nulari yang pertama? Kalau yang lain ketularan yang ini, lah yang ini ketularan dari mana? Dapat loncatan penyakit dari siapa, dari yang mana? Dia yang pertama sakit. Untuk membatalkan anggapan mereka bahwa penyakit itu loncat dari yang sakit ke yang sehat. Nah, terus yang pertama dapat loncatan dari mana? Secara logika membantah anggapan tersebut. La adwa wala tiara wala hama wala safar. Khalaqallah kulla nafsin wa kataba hayataha wa masaibaha wa rizqaha. Allah yang ciptakan setiap jiwa makhluk hidup. Allah tentukan hidupnya. Allah yang tentukan takdirnya, apa yang akan menimpa dia, apa yang terjadi padanya, sebagaimana rizkinya, diatur semuanya oleh Allah. Makanya dalam hadis terkait rizik, Rasulullah sebutkan, lau anna ibna Adam haraba min rizkihi la adrakahu rizkuhu kama adrakahu ajaluh. Kalau seandainya Bani Adam itu lari dari rizkinya, gak mau. Misalnya dia lari pindah dari suatu negeri ke negeri lain, dari suatu daerah ke daerah lain, di puncak gunung, nyebrang laut atau kemana sudah sejauh mungkin, tidak ingin dapat rizki itu, tetap akan terkejal oleh rizkinya, tetap rizkinya akan sampai ke dia. Sebagaimana ajalnya pun begitu. Mau lari kemana saja, ajalnya akan mendatangi dia. Mau sembunyi dimanapun, ajalnya akan datang ke dia, menghampirinya. Rizkinya pun demikian, gak bisa dia lari darinya. Artinya semua itu telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah dan dengan kehendaknya. Fa'akhbara anna dhalika kullahu biqadha'illahi wa qadarih. Demikian Rasul kabarkan kalau itu semua dengan takdir, qadha, ketentuan Allah. Wal 'abdu ma'mur bittiqai asbabish syarr idza kana fi 'afiyah. Sementara kita manusia diperintah untuk menjaga diri dari sebab-sebab kejelekan yang bisa menimpa diri kita. Kalau kita masih dalam afiyah, masih diselamatkan, maka gak perlu mendekat ke tempat-tempat atau sebab yang bisa menimpakan kejelekan pada kita. Kita diperintah untuk jaga diri. Fakama annahu yu'mar alla yulqiya nafsahu fil ma' wa fin nar mimma jaratil 'ada annahu yuhlik aw yudhir, fakadhalika ijtinabu muqarabatil maridi kal majdhum wal qudumi ala baladit ta'un kulluha fa inna hadhihi kullaha asbabun lil maradi wal talaf wallahu subhanahu huwa khaliqul asbab wa musabbabatiha la khaliqa ghairuhu wala muqaddira ghairuhu. Sebagaimana dicontohkan, kita diperintah untuk jaga diri, jangan mendekat ke sesuatu yang membinasakan kita. Misalnya, jangan masuk ke api, nanti kebakar. Karena api itu memang membakar sifatnya. Tahu ada api menyala, api unggun atau apa besar, jangan kemudian kamu masukkan dirimu ke sana, angus nanti kebakar. Atau kamu tahu itu lautan dalam atau sungai yang deras dalam, jangan kamu masukkan dirimu ke situ, bisa mati kamu. Kebawa arusnya, kesedot dan seterusnya. Kita diperintah untuk jaga diri, tahu itu sebab yang bisa mematikan, hindari. Yang demikian. Maka sama, segala yang diketahui itu bisa membinasakan, segala yang diketahui itu bisa mencelakakan. Tahu itu jalan bypass misalnya, mobil kencang lewat di situ, wes wes, lari kencang karena bypass. Sudah tahu seperti itu, jangan kamu berdiri di tengah jalan situ. Ya, kalau ketabrak ya kamu sendiri yang salah. Itu tempat membinasakan. Ngapain kamu di situ? Maka sama seperti itu pula. Orang diperintah untuk menghindar dari yang sakit. Seperti judam yang Rasulullah sebutkan, nasallahu alafiyah. Seperti yang kena lepra atau mendatangi negeri yang di situ ada wabah mematikan. Itu semua sebab orang bisa binasa masuk situ. Sebab orang bisa mati, kena penyakit. Dan Allah lah yang menciptakan segalanya. Asbab Allah yang ciptakan, musababnya Allah juga yang ciptakan. Tidak ada yang penciptakan selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang menentukan, tidak ada yang mentakdirkan selain Allah. Maha Esa, hanya Allah satu-satunya. Sebabnya Allah yang tentukan, musababnya juga hanya Allah yang tentukan. Seperti telah lalu dicontohkan, nikah, sebab Allah yang tentukan. Punya anak, musabab dari pernikahan, sebab pernikahan, punya anak, keturunan. Itu pula kehendak dan takdir Allah. Bisa jadi punya anak, bisa jadi tidak. Allah yang tentukan. Wa amma idza qawiyat tawakkulu 'ala Allah wal iman bi qada'illah wa qadarih. Adapun kalau tawakal seorang hamba itu begitu kuat kepada Allah, iman begitu kuat terhadap takdir Allah dan qadanya, tetapannya, faqawiyatin nafsu ala mubasharati ba'dhi hadhil asbab, dengan itu kuat jiwanya untuk mendekat dari sebab-sebab ini. Artinya untuk mendekat ke orang yang sakit, bahkan penyakit yang dalam tanda kutip disebutkan menular. Jiwanya kuat, yakin kalau Allah kehendaki akan terjadi, tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tawakalnya besar kepada Allah. I'timadan 'ala Allah wa raja'an minhu an la yahsula bihi dharar, dan harapannya kuat kepada Allah agar tidak menimpa dia madarat, kejelekan, ketularan. Fa fi hadhil halah tajuzu mubasharatu dzalika. Kalau seperti itu, tauhidnya kuat, tawakalnya masya Allah, imannya terhadap takdir tidak goyah, jiwanya kuat, boleh dia mendekat ke sebab-sebab ini atau mendekat ke orang yang punya sakit menular tadi. Boleh. La siyama idza kanat maslahatu 'ammah au khassah. Terlebih kalau itu tuntutannya adalah kemaslahatan umum, kemaslahatan besar, besar manfaatnya. Banyak maslahatnya kalau dia datang di situ, tempat yang atau orang yang punya sakit ini, nah, maka boleh. Nah, makanya para ulama sebutkan tidak disarankan yang seperti ini bagi orang yang masih lemah, imannya masih kurang, tawakalnya kepada Allah, imannya terhadap takdir, masih ada keraguan-raguan dalam dirinya, khawatir kalau kena nanti ya apa? Ya kalau enggak ketularan, kalau ketularan, waduh ngeri ini, nanti kalau kena ya apa? Akhirnya dikhawatirkan sangat, yang seperti ini akan menyesal belakangan, kalau seandainya dia kena, ngapain aku datangi orang itu? Kenapa aku dekat dengannya? Akhirnya menyesali. Yang penyesalan itu bisa menjadi bentuk kurangnya iman dia terhadap takdir Allah. Seakan dia jengkel atau kesal dengan apa yang menimpa dirinya. Bahaya. Makanya tidak disarankan. Kalau dirimu was-was dan tidak yakin, maka menghindar saja. Seperti yang Rasul katakan, larilah, menjauhlah dari yang lepra seperti kamu lari dari singa. Supaya imanmu tetap terjaga, tawakalmu kepada Allah. Nah. Wa ala hadha yuhmalul hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi anna nabiya akhadha biyadi majdum fa'adkhalaha ma'ahu fil qas'ah. Makna ini yang ada, yang diartikan oleh para ulama dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW memegang tangan orang yang diketahui majdhu. Orang ini kena lepra. Padahal itu dalam tanda kutip yang disebutkan penyakit menular. Dipegang oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya itu. Tangannya dipegang dan diletakkan di nampan. Bismillah, ayo makan bersama kita. Dalam keadaan tangannya lepra. Oh kok lepra, astagfirullah. Kusta. Penyakit kusta. Sampai jarinya nas'alallah al-afiyah terpotong-potong bisa lepas. Kusta. Nah, dipegang oleh Rasul dan diletakkan di nampannya. Ayo makan. Qul bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Kita hanya percaya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepadanya. Itu yang Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam. Imannya, tawakalnya, imannya terhadap takdir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang masih mamang-mamang, masih ragu, waduh, satu nampan. Nah, jangankan satu nampan begitu, bekas nampannya mungkin orang gak berani. Ketahui itu fulan punya penyakit menular misalnya. Ini habis makan di nampan sini, sudah dicuci, makan apa pakai ini? Aduh, enggak ah, yang lain saja. Enggak berani dia, was-was. Nah, kalau kena nanti, mungkin bakterinya masih ada sisa di situ, kumannya mungkin masih nempel di situ. Wah, bisa itu harus disteril. Secara medis harus dikasih alkohol dulu, harus diginikan. Kalau enggak mati, enggak musnah. Enggak berani menggunakan itu. Makanya sudah hindari. Kalau tawakalmu kurang, imanmu kurang, jangan kamu paksakan dirimu masuk ke sana. Waqad akhadha bihi al-imamu Ahmad wa ruwiya dhalika an Umar wa bnihi. Selain Imam Ahmad dari sahabat, itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab, anak beliau Abdullah bin Umar, wa Salman, juga Salman radhiyallahu ta'ala anhum. Aduh, gak jelas. Bisa nyalakan lagi. Matanya sudah sepe. Faidah, barakallahu fikum, yang masyayikh sering ingatkan. Ini ana tulis taklik dengan pensil. Sekarang subhanallah sulit dibaca, pensil. Hanya masyayikh mengingatkan, kalau ada faedah, ada catatan kaki, ini perlu, ini manfaat, ada faedah ilmiah, jangan pakai pensil, pena. Karena pena lebih jelas. Pensil sekian waktu, entah ini kapan tertulisnya, lama, kabur sudah, gak seberapa jelas. Beda dengan pena. Hatta insyaallah 10 tahun masih jelas dibaca. Nah, al-muhim. Yang disebutkan oleh beliau, Umar, Abdullah bin Umar, Salman radhiyallahu taala anhum, masing-masing dari mereka ini sama terkait orang-orang bersama orang-orang yang kena kusta. Apa ini tulisannya? La ilaha illallah. Adapun Umar disebutkan memerintahkan kepada Mu'aykib Ad-Dausi untuk mendekat kepada beliau, dan disebutkan Mu'aykib Ad-Dausi Ajdam, orang yang diketahui kena kusta, didekati oleh Umar biasa. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Serupa dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq disebutkan beliau seperti Rasulullah juga, Abu Bakar disebutkan mengajak orang yang kena kusta ikut makan bersama beliau dalam satu dampan. Demikian disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di riwayat Ibn Abi Syaibah. Artinya serupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya iman dan tawakal mereka, para sahabat bersama orang yang diketahui penyakitnya sebahaya itu, tapi seperti Abu Bakar ajak makan bersama beliau. Umar pun demikian bersama Mu'aykib Ad-Dausi, Ibnu Umar, Salman radhiyallahu taala anhum juga seperti itu. Wa nadhiru dzalik, semakna dengan itu, marwiya an Khalid bin Walid, riwayat dari Khalid bin Walid radhiyallahu an, man min aqlis sum, disebutkan beliau makan racun, di riwayat Abu Ya'la juga Tabrani. Untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki terjadi kejelekan, ya akan terjadi. Tidak Allah kehendaki, ya tidak akan terjadi segala sesuatu yang ditakuti. Sekuat itu iman mereka, sebesar itu keyakinan mereka. Nah, ini semakna dengan apa yang telah lalu disebutkan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. disebutkan karena untuk menegakkan hujjah kepada musuh, karena ketika itu Khalid mengepung benteng kufar dan mereka enggak mau tunduk, enggak mau menuruti dan membuka bentengnya untuk menyerah kepada muslimin, sampai dengan syarat kata mereka, kalau kalian berani makan racun dan selamat, kami nurut, kami akan menyerah dan terserah kalian mau apa. Dan ditunjukkan oleh Khalid, bismillah, racun pun dimakan oleh beliau dan selamat, gak ada apa-apanya. Ya seperti tadi, bagi yang kuat tawakalnya kepada Allah, iman, dan disebutkan ini juga tentunya karamah dari para sahabat, dan dibuka kemudian benteng itu dikuasai oleh muslimin dalam kepemimpinan Khalid radhiyallahu taala anhu. Serupa dengan itu yang terjadi pada Abu Idris Al-Khawlani ketika dibakar oleh Aswad Al-Anasi. Aswad Mutanabbi, salah seorang pengaku nabi di zaman itu, Aswad Al-Anasi. Al-Muhim, ketika Abu Idris dipaksa untuk mengaku bahwa Aswad adalah nabi, gak mau Abu Idris, nolak, lah kamu bukan nabi, nabi terakhir Rasulullah SAW. Al-Muhim sampai diancam, kalau kamu gak ngaku, tak bakar kamu di api, terserah kamu. Al-Muhim dikumpulkan kayu, dibakar, dan Abu Idris di letakkan di tengahnya sampai api itu padam, kayunya habis jadi abu semua. Didapati Abu Idris sedang sujud sholat, nggak ada apa-apa, nggak terjadi padanya sesuatu. Dan seperti tadi, keumumannya namanya api yang membakar, asbab untuk orang itu binasa, tapi karomah untuk menunjukkan belum tentu ada asbab, pasti ada musabab. Gak pasti, tapi kehendak Allah yang tentukan. Kalau hukum alam, kalau hukum, hukum apa namanya, hukum ilmu eksakta mungkin, kena api pasti hangus. Belum tentu, belum pasti kalau dalam iman. Terbukti Ibrahim dibakar alaihi salam, enggak terbakar. Bukan hanya Ibrahim nabi, Abu Idris Al-Khawlani, tabi'in, bukan nabi, bukan sahabat, juga tidak terbakar. Maka kembalinya adalah kehendak Allah. Ini kan lebih dahsyat dari urusan penyakit menular, api toh enggak terbakar. Maka seperti tadi, bagi seorang mukmin segalanya ketawakalan dia kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, terjadi. Tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Kalaupun asbab telah terpenuhi semuanya, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu akidah, paten, harus diyakini. Yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi, tidak Allah kehendaki, tidak akan itu terjadi. Asbab dan musababat hanya sebatas hubungan sebab dan akibat, dan tidak harus pasti terjadi apa yang dikhawatirkan atau ditakuti oleh manusia. Itu pula yang terjadi pada Ummu Aiman ketika hijrah radhiyallahu taala anha, dan beliau sangat kehausan. Dehidrasi sudah, namanya gurun pasir, panasnya seperti itu. Al-Muhim, beliau mendengar suara sesuatu di atas beliau. Ketika beliau menengadahkan wajahnya ke atas, tiba-tiba beliau dapati ada semacam ember air dan dituangkan itu ke beliau. Ya, diminum oleh Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Padahal asbab di tempat seperti itu bisa binasa orang. Enggak ada air, pasir, panas, gersang, terik matahari begitu menyengat. Ya, bisa mati dehidrasi orang. Sebab kebinasaan sama seperti api tadi. Tapi orang di situ pasti mati, enggak ada air, enggak ada ini, belum tentu. Terjadi pada Ummu Aiman, Allah selamatkan. Wah, kata. Semua ini menambah keyakinan kita. Ada asbab, belum tentu ada musababnya. Kalau Allah tidak kehendaki, kalau Allah tidak takdirkan, mau apa? Hatta dibakar kayak apa, enggak terbakar Nabiullah Ibrahim, Abu Idris, Abu Mu'aiman, enggak ada air, enggak ada apa. Perhitungan manusia, dehidrasi, berangkat, mati orang. Enggak lama. Panas seperti itu. Subhanallah, kasih air. Karomah dari Allah SWT. Nah, al-Muhim, itu beberapa penjelasan yang memperkuat bahwa segala sesuatunya Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Jika kuat iman dan tawakal seorang hamba, bismillah. Tetapi jika kamu ragu, bimbang, kurang iman dan tawakalmu, maka jangan coba-coba mendekat ke orang yang sakit, ke tempat-tempat sebab yang bisa membinasakan. Kamu nanti akan menyesal, dan dari penyesalan itu akan mencela takdir, meratapi musibah yang menimpa kamu, dan itu menyalahi iman akhirnya. Maka seperti yang Rasul katakan, larilah dari yang majdzum. Wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Shallallahu alaihi wasallam. Rasulillah. Alhamdulillah.